الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan ikhwatul Islam kajian kita. Kita masuk ayat ke-28. Allah Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian akan kafir kepada Allah. Wa kuntum amwata, padahal kalian tadinya mati, artinya tidak ada. Fa ahyakum, kemudian lalu Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan lagi kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah akan hidupkan lagi kalian. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala muhtajjan 'ala wujudihi wa qudratihi. Di sini Allah berfirman, ya, menegakkan hujah akan keberadaan Allah dan kekuasaannya dan kemampuannya. Wa annahul khaliq al-mutasarrif fi ibadihi, dan bahwasanya Allah lah yang menciptakan manusia. Allah juga yang memberikan aturan-aturan kepada mereka. Allah mengatakan kaifa takfurun, bagaimana kalian akan kafir? Artinya, ya kok bisa sih kamu kafir kepada Allah? Iya. Apa kalian tidak berpikir bahwa kalian itu sebelumnya tidak ada? Wa kuntum amwata, fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kamu di dunia. Tsumma yubitukum, kemudian nanti Allah akan wafatkan kamu. Artinya dengan adanya kehidupan kamu itu saja, seharusnya kamu berpikir dong bahwa kamu itu diciptakan. Ya, kalau dia Allah mampu menciptakan kamu dari air mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, tentu Allah sangat mudah sekali untuk membangkitkan kalian dari kubur kalian. Ya, ini kalau otaknya waras, Mas. Kalau otaknya enggak waras, pikirannya cuma dunia, makan tok dan yang lainnya, syahwat, dia tidak akan bisa berpikir waras. Tapi kalau otaknya waras, dia ingat siapa dirinya, bahwa dirinya itu manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya bersikaplah ia sebagai seorang manusia dong, sebagai seorang hamba Allah, sebagai makhluk yang seharusnya kalian bagaimana berpikir untuk beribadah kepada pencipta kalian itu. Maka Allah mengatakan kaifa takfurun, bagaimana kalian kok bisa kafir gitu loh. Wa kuntum amwatan, padahal kalian tuh sebelumnya tidak ada. 200 tahun yang lalu kita tidak ada, Pak. 500 tahun yang lalu kita di mana? Tidak ada. Iya. Tsumma fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu di dunia. Coba kamu pikirkan, kok kamu tiba-tiba ada di dunia ini ya? Emangnya kamu yang menciptakan dirimu sendiri? Emangnya kamu ya ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Maka Allah berfirman dalam surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, artinya tiba-tiba ada? Enggak mungkin. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Ini juga enggak mungkin. Dua kemungkinan ini dua-duanya tidak mungkin. Yang pertama, manusia ada dengan sendirinya, enggak mungkin. Atau yang kedua, manusia yang menciptakan dirinya sendiri, ini pun tidak mungkin. Berarti kemungkinan yang paling mungkin, yang ketiga, bahwa mereka diciptakan. Kalau kamu yakin, oh saya diciptakan, tapi siapa pencipta kamu? Ya, dialah pencipta langit dan bumi, yang menciptakan bumi dengan sungai-sungainya dan yang lain. Maka Allah mengingatkan ini, ya akhal Islam, agar manusia berfikir. Allah berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullahi wa fiikum rasul wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya, maka di sini Allah mengingatkan, kalian tadinya tidak ada, lalu Allah membuat kamu ada di dunia. Maka untuk Allah mematikan kamu gampang, dan untuk membangkitkan yang kedua kali itu pun mudah. Sebagaimana Allah menjadikan kamu yang tadinya tidak ada jadi ada, maka bagi Allah sangat mudah menghidupkan kamu setelah kematianmu. Mudah. Ya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Masya Allah ya akhi. Ini hujah akal banget, Pak. Setiap orang yang punya akal waras, dia tidak akan bisa menolak hujah seperti ini. Iya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu apa yang ada di bumi ini semuanya. Seakan Allah mengingatkan, Allah loh yang menghidupkan kamu di dunia. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kamu pun terlahir di dunia. Dan kamu di dunia ini ternyata Allah sediakan kebutuhan-kebutuhannya. Maka dia Allah yang telah menciptakan yang ada di bumi ini semuanya untuk kamu. Ya, pepohonannya, buah-buahannya, demikian pula Allah ciptakan mataharinya untuk kepentingan manusia. Allah ciptakan bulan, malam, siang silih berganti. Ya, Allah jadikan siang untuk mencari pencaharian nafkah, malam untuk beristirahat. Allah jadikan juga oksigennya agar manusia bernafas. Allah pancarkan airnya agar ia bisa minum. Dengan air itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman agar ia bisa makan. Allah ciptakan kambing, kuda dan yang lainnya sejenisnya untuk manusia bisa mendapatkan protein hewani. Semua untuk kebutuhan kamu loh. Ya, sampai-sampai Allah ciptakan pepohonan. Kamu bisa dari pohon itu bikin apa baju kamu. Allah ciptakan ulatnya, ulat sutra. Allah ciptakan emasnya sebagai perhiasan buat kamu, peraknya dan yang lainnya. Apa sih yang kurang? Maka Allah yang menciptakan kamu, Allah juga yang telah memberikan kepada kamu kebutuhan-kebutuhan itu. Maka Allah berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi ini semuanya. Para ulama ya mengatakan ayat ini menunjukkan mas kepada kaidah usul fikih. Apa itu? Annal asla fil asya al ibahah, bahwa pada asalnya yang berhubungan dengan masalah-masalah dunia mubah dan halal. Allah mengatakan dialah Allah yang telah menciptakan untukmu. Lihat, perhatikan kata-kata untukmu. Yang ada di bumi ini, berarti semua yang ada di bumi ini pada asalnya apa? Halal untuk kita. Tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil. Masya Allah. Ya. Karena bumi ini Pak, tempat kesenangan manusia. Allah jadikan bumi ini pada asalnya halal. Makanannya, minumannya, airnya, dan yang lainnya, binatang-binatangnya. Iya. Bayangkan kalau misalnya di bumi ini Pak pada asalnya haram, puyeng kita. Soalnya kita harus nunggu dalil dulu ini halal apa haram. Tapi ketika kita diberikan kaidah pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia halal, gam enak. Kita enggak boleh haramkan dulu sampai ada apa? Dalil. Ya udah pada asalnya halal, udah makan aja. Bismillah. Selama tidak ada dalilnya. Bukankah itu kenikmatan, Pak? Enak banget kalau begitu. Tapi kalau masalah ibadah, karena ibadah itu beban dan tidak setiap manusia mampu untuk melaksanakan beban, ternyata kaidahnya yang berhubungan dengan ibadah apa? Pada asalnya tidak boleh. Tak boleh. Sampai kapan? Sampai datang perintah dari Allah dan Rasulnya. Mudah tidak, Pak? Masya Allah, mudah sekali. Memang agama ini Allah turunkan agama yang mudah. Kata Rasulullah, inna dina yusrun wala yushadu din illa ghalabah. Agama ini mudah dan tidak ada yang memberat-beratkannya kecuali pasti kalah. Iya. Allah mengatakan, dialah Allah yang menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi ini semuanya. Semua yang ada di bumi untukmu. Pohonnya untukmu. Dari pohon itu kamu bisa bikin pakaian, juga buat obat-obatan dan keperluan-keperluan lain. Ada pohon yang dibikin dari situ buat korek api, Pak. Buat apa? Ya, kebutuhan api, Masya Allah. Ada pohon yang di situ dibuat khusus untuk bikin kertas. Pohon apa itu, Pak? Biasanya akasia, ya. Pabrik-pabrik itu, ya, butuh kepada pohon itu untuk bikin kertas. Dengan kertas kita bisa nulis. Itu kertas yang antum tulis itu dari pohon itu. Iya. Ada lagi Allah ciptakan pohon dengan khusus khasiat obatnya. Ada lagi Allah ciptakan bunga dengan warna-warninya. Masya Allah. Iya. Dan ternyata bunga-bunga itu pun bermanfaat untuk kehidupan manusia. Di sana ada khasiat-khasiat yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Ternyata tidak cuma pohon Allah ciptakan, dan di dunia aja, Pak, berapa ratus ribu macam pohon Allah ciptakan, coba. Ratusan ribu macam pohon Allah ciptakan, Pak, dengan khasiat yang berbeda-beda. Seorang ilmuwan untuk meneliti satu pohon saja butuh duit miliaran. Baru satu pohon tuh. Bagaimana dengan ratusan ribu pohon yang ada di dunia ini? Tak ada habis-habisnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu, ya akal Islam azan ya Allah wa yakum. Ya. Ternyata Allah ciptakan juga, ya akal Islam, binatang dengan berbagai macam apa? Macam-macamnya. Ada binatang khusus di ternak, sapi, kuda, kambing, ayam. Ada binatang predator, tapi subhanallah Allah jadikan binatang predator itu lebih sedikit. Enggak banyak jumlahnya, Pak. Bayangkan kalau hewan predator lebih banyak daripada binatang ternak, habis nih kehidupan. Iya. Jumlah singa, harimau sedikit, enggak banyak. Kenapa? Karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah jadikan itu semua untuk keseimbangan kehidupan di dunia. Allah ciptakan semuanya untuk manusia. Semuanya itu untuk keperluan manusia. Tanahnya Allah jadikan berlapis-lapis. Ternyata tanahnya juga warnanya beda-beda tuh, Pak. Ada tanah merah, tanah coklat, tanah hitam. Ternyata fungsinya juga bermacam-macam. Para ahli ilmuwan meneliti jenis-jenis tanah. Oh, ternyata tanah ini cocok buat bikin aspal. Bikin aspal yang bagus dari jenis tanah tertentu. Oh, tanah ini cocoknya untuk ditanami. Oh, yang ini cocoknya untuk ini. Ternyata di dalam tanah Allah simpan juga berbagai macam kebutuhan manusia. Ada kapur. Ada lagi tembaga. Ada lagi apa, timah. Ada lagi kaca. Ada lagi, aduh, Masya Allah. Iya. Lalu kemudian diolah oleh manusia itu, Pak. Di sana ada uranium. Di sana ada, ya, aluminium. Dan yang lain-lainnya. Subhanallah. Allah ciptakan itu untuk siapa? Manusia. Allah ciptakan itu untuk kamu, kata Allah. Walladzi khalaqa lakum, Allah ciptakan itu untuk kamu. Yang ada di bumi ini untuk kamu sudah. Silakan nikmati. Tapi ingat, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Thumma istawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Setelah Allah menciptakan bumi, Allah pun menuju langit. Lalu Allah sempurnakan langit 7 lapis. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 9-12. Yang lebih terperincinya di dalam surat Fussilat, Allah berfirman, Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin. Katakan, apakah kalian kafir kepada Allah yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari? Di sini Allah menjelaskan Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. Wa taj'aluna lahu andada, lantas kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Dzalika rabbul alamin, padahal Dia pencipta dan pemilik semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin. Lalu Allah jadikan di bumi itu apa? Gunung-gunung di atasnya. Dan Allah jelaskan dalam surat Amayatasa'alun bahwa gunung itu untuk apa? Paku bumi ternyata. Dalam surat Luqman disebutkan antami dabikum, supaya bumi itu tidak goncang, supaya kokoh dengan adanya apa? Gunung tersebut. Wa baraka fiha, dan Allah jadikan bumi itu berkah. Coba apa hitung keberkahan bumi yang tak pernah ada habis-habisnya. Bumi berkah tidak? Berkah banget, Pak. Berbagai macam tanaman tumbuh di atasnya itu. Itu buah-buahan, ya. Habis petikin habis, nanti berbuah lagi. Berbuah lagi. Ya. Dia berdiri di atas bumi. Tanaman-tanamannya tak pernah ada habis-habisnya, kekayaannya pun tak pernah ada habis-habisnya. Ya, manusia berusaha untuk mencari kekayaan-kekayaan di lautnya, jangan tanya kekayaan laut di sana. Berbagai macam ikan-ikan yang luar biasa sekali, Pak. Di buminya juga Allah jadikan di situ ada berbagai macam yang dibutuhkan manusia, ada batu bara, ada Masya Allah. Apa enggak berkah itu bumi, Masya Allah. Bahkan kalau kita meninggal dunia pun dikuburin di bumi, Pak. Supaya apa? Supaya baunya enggak kemana-mana. Iya. Maka subhanallah ya akhul Islam, Allah berkahi bumi itu. Wa baraka fiha. Maka Allah pun berkahi pada bumi itu. Wa qaddara fiha aqwataha. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tentukan padanya waktu-waktunya. Atau ya aqwat, jamak daripada qut, yaitu makanan-makanan pokoknya. Ada yang makanan pokoknya nasi, kayak orang Indonesia ini, Pak. Ada yang makan pokoknya gandum. Ada yang makan pokoknya sagu, ya, terigu, macam-macam. Allah tentukan semua makanan-makanan pokok itu untuk manusia. Ya. Fi arba'ati ayyam, semua 4 hari. 2 hari Allah ciptakan bumi, kemudian Allah sempurnakan bumi 2 hari lagi, jadi semua berapa? 4 hari. Iya. Thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan. Kemudian lalu Allah pun menuju langit, dan langit itu berupa apa? Dukhan, asap. Iya. Faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha. Lalu Allah pun berfirmanlah kepada langit, demikian pula kepada bumi, datanglah kalian berdua dengan taat ataupun dengan terpaksa. Qalata ataina ta'iin. Maka langit dan bumi pun berkata, kami datang dengan penuh ketaatan ya Allah. Iya. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha. Maka lalu Allah pun memutuskan dan menciptakan 7 langit di dalam 2 hari. Lebih penciptaan bumi berapa hari, Pak? 4 hari. Ya, 2 hari Allah ciptakan, 2 hari berikutnya Allah berikan padanya apa? gunung-gunung, pepohonan dan yang lain-lainnya, Allah keluarkan mata airnya. Baru kemudian Allah menciptakan langit berapa? 2 hari. Ya. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Lalu Allah memerintahkan pada setiap langit itu perintah-perintahnya. Artinya setiap langit itu yang telah Allah atur demikian rupa bertingkat-tingkat, setiap langit itu ada perintah-perintah dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Dan kami hiasi langit dunia dengan pelita-pelita. Masya Allah. Coba antum kalau malam-malam, ya, ketika langitnya itu tidak berawan, terlihat bintang-bintang itu, Pak, ya, terasa indah sekali. Allah ya jadikan langit itu terhias dengan pelita. Pelita itu berupa bintang, berupa bulan, berupa matahari dan planet-planet. Masya Allah, Pak. Matahari dari bumi di zaman, kalau dihitung jauhnya berapa kilo, Pak? Hah? Dulu antum belajar ilmu fisika, ya, matahari dengan bumi itu jauhnya berapa kilo? Itu matahari, Pak. Ternyata, Pak, ada yang lebih besar dari matahari 1 juta kali lipat. Ada yang lebih besar, bintang lebih besar dari matahari 1 juta kali lipat. Bayangkan. Dan ternyata itu masih di langit dunia. Kita jadi memikir, ini baru langit dunia aja segini gedenya gitu loh. Gimana langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh? Allahu Akbar. Kebesaran Allah yang luar biasa sekali. Ya akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Wa zayyanna sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha. Dan kami hiasi langit dunia dengan pelita-pelita. Dan pelita-pelita itu, bintang-bintang itu, wahif, sebagai penjagaan dari apa? Jin-jin yang berusaha untuk mencuri kabar dari langit. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Mulk. Ya. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar-pelempar setan untuk menjaga. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah aturan Allah yang maha perkasa lagi maha berilmu. Masya Allah, ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Penciptaan Allah yang luar, ya, ciptaan Allah ini luar biasa sekali, masya Allah. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Marduyah atau Mardaweh dalam tafsirnya, diriwayatkan Imam Muslim dan Nasa'i juga. Dari riwayat Ibnu Juraij dia berkata, akhbarani Ismail bin Umayyah dari Ayyub bin Khalid dari Abdullah bin Rafi' maula Ummi Salamah dari Abu Hurairah. Ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Faqala khalaqallahu turbah yawma sabti. Maka Rasulullah bersabda, Allah menciptakan tanah di hari Sabtu. Wa khalaqal jibala fiha yawmal ahad. Dan Allah ciptakan gunung-gunung di hari Ahad. Hari Minggu, ya. Wa khalaqa syajara fiha yawmal itsnain. Dan Allah ciptakan pepohonan, tumbuh-tumbuhan di hari Senin. Wa khalaqal makruha yawmal tsulatsa. Dan Allah ciptakan sesuatu yang makruh. Makruh itu artinya sesuatu yang buruk, ya. Itu di hari Selasa. Tapi jangan diyakini, Pak, Selasa itu hari sial. Karena ada hadisnya ini, Allah menciptakan, ya, keburukan di hari Selasa. Berarti hari Selasa itu buruk. Enggak ada hubungannya itu, ya akal Islam. Ya. Nanti kalau begitu, bagusnya kamu naik gunung hari Ahad. Ya. Karena Allah ciptakan gunung di hari Ahad gitu. Ya. Wa khalaqan nur yawmal arbi'a. Dan Allah ciptakan cahaya di hari Rabu. Wabatha fiha dawab yawmal khamis. Dan di hari Kamis Allah menyebarkan binatang-binatang melata di atasnya. Wa khalaqa Adam ba'dal asri yaumal jumu'ah. Dan Allah menciptakan Nabi Adam di waktu asar hari Jumat. Min akhiri sa'atin min sa'atil Jumu'ah, dari hari terakhir dari hari Jumat. Di waktu-waktu, jadi ba'da asar sampai hari terakhir itu apa, sampai terakhir dari waktu asar itu penciptaan Nabi Adam, Pak. Di mana disebutkan dalam hadis lain bahwa Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan tangan Allah langsung. Allah ambil dari berbagai macam jenis tanah, tanah hitamnya, tanah merahnya, tanah coklatnya, tanah putihnya. Maka kata Rasulullah, anak Adam pun juga keturunannya sama dengan tanah. Ada yang kulitnya hitam, ada kulit putih, ada kulit merah, ada kulit sawo mateng, ada yang sawo busuk. Iya. Demikian pula sifatnya seperti sifat tanah. Ada yang keras atos, ada yang lembut, ada yang lembek, ada yang tengah-tengah. Sama dengan apa? Tanah. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Nah inilah akhi, ya, yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang penciptaan bumi ini. Iya. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Ini menunjukkan, dan ayat ini menunjukkan kata Ibnu Katsir, bahwa penciptaan bumi itu terlebih dahulu daripada penciptaan apa? Langit. Iya. Allah ciptakan bumi dulu, baru kemudian ciptakan apa? Langit. Dan memang semua orang yang bikin rumah pun juga pasti buat pondasi dulu, Mas. Gak mungkin tiba-tiba atap. Iya kan? Bikin pondasinya dulu yang kuat, yang kokoh, baru bikin tiang-tiangnya, baru kemudian buat bikin apa? Ya, atapnya. Tapi subhanallah, Allah ciptakan langit tanpa tiang. Coba arsitektur mana dan kontraktor mana yang bisa bikin atap tanpa tiang, Pak? Ngelayang begitu. Ya, enggak ada yang bisa. Masyaallah, ikhwal Islam azan ya Allah wa iyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini tentang penciptaan bumi dan langit untuk apa? Untuk mengingatkan, hai manusia, kalau Allah mampu menciptakan bumi yang besar dan langit yang luar biasa dahsyat itu, masa Allah enggak mampu sih buat bangkitkan kamu dari alam kubur? Kecil. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, kecil. Allah seakan mengingatkan, hai manusia, kamu itu diciptakan oleh Allah, maka jangan sombong sama Allah. Bumi yang kamu pijak itu milik Allah. Semua kebutuhan itu semua Allah yang memberikan kepada kamu. Terus kenapa sih kamu sombong sama Allah? Sehingga kamu maunya kafir kepada Allah. Sehingga kamu pun juhud kepada Allah. Menentang Allah penciptamu sendiri. Yang memberikan kamu rejeki. Apa kamu gak mikir gitu loh. Kadang Pak, ada orang bloon berkata begini, Pak. Salah Allah, kenapa lo ciptakan saya? Ya, ya Allah. Kita katakan, ya akhi, adanya kamu di dunia itu nikmat loh. Ya, kamu diberikan makan dan yang lainnya. Allah ciptakan kamu itu diberikan kepada kamu apa? Kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak Adam, itu manusia, dengan berbagai macam pemuliaan-pemuliaan kepada dia. Maka kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, maka kewajiban kamu adalah berusaha realisasikanlah ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu kamu akan terus diberikan nikmat sampai di surga nanti. Iya. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum. Setelah Allah menceritakan tentang penciptaan bumi dan langit, selesai secara ringkas, tapi Allah jelaskan di ayat-ayat yang lain secara terperinci. Lalu Allah pun mengingatkan tentang penciptaan manusia. Allah berfirman, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Apa sih yang dimaksud dengan khalifah, akhi? Khalifah itu apakah artinya penguasa? Ya, boleh enggak dikatakan manusia itu khalifatullah fil ard? Khalifah itu artinya dari kata khalafa yakhlufu, artinya saling berganti. Ya. Bapak kita sudah meninggal diganti sama kita, kita meninggal diganti sama anak kita meninggal diganti sama cucu. Terus silih berganti, makanya disebut dengan khalifah. Artinya yang saling apa? Berganti. Ya. Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti dalam kitab Adwa'ul Bayan, ya, ketika menafsirkan ayat tersebut, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata beliau, fi qawlihi khalifah wajhan min at-tafsiril ulama, dalam ucapan kata khalifah ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, annal murad bil khalifah al-abuna Adam alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud dengan khalifah di sini Nabi Adam. Yang dimaksud dengan khalifah di sini siapa? Nabi Adam. Ya. Ini pendapat yang pertama. Atsani, pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan khalifah adalah bentuk mufrad tapi maknanya jamak. Artinya khalaif, artinya yang akan saling menggantikan begitu. Wa huwa ikhtiyar Ibnu Katsir. Dan inilah pendapat yang dibela oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Kata beliau, fa'lam annahu qad dallat ayat ukhar 'alal wajhi tsani, ketahuilah ayat-ayat yang lain mendukung pendapat yang kedua. Apa itu? Ya. Seperti firman Allah, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ayat itu disebutkan bahwa para malaikat berkata apa? Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi? Ya. Ini menunjukkan ya akhwan Islam, bahwa yang dimaksud dengan khalifah ini manusia secara keseluruhan, karena mereka saling silih berganti, bukan sebatas Nabi Adam, karena Nabi Adam tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Akan tetapi para malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan mengucurkan darah? Ya. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah mengatakan, huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian khalaif. Berarti kata khalifah ini maknanya khalaif, yang artinya apa? Saling apa? Menggantikan. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Ya, para malaikat Allah ciptakan duluan sebelum manusia. Di mana Allah jadikan malaikat itu ya untuk tunduk dan menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tadinya iblis itu, Pak, masuk dalam golongan malaikat walaupun dari jenis jin. Dan iblis itu diberikan kelebihan-kelebihan di atas malaikat itu, Pak. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, dan ini menunjukkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah berbicara. berbicara dengan suara, berbicara dengan huruf, dan terdengar oleh para malaikat. Ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Tidak seperti orang Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah enggak mungkin berbicara. Mustahil bagi Allah berbicara, katanya. Ada lagi kaum Asy'ariyah yang tengah-tengah, katanya apa? Allah berbicara tapi tidak dengan suara. Tapi Allah ciptakan pemahaman kepada manusia, kepada Jibril, untuk memahami apa yang Allah inginkan. Lah kalau enggak tanpa suara, bukan ngomong namanya, Pak. Ya. Makanya ini juga pendapat yang tidak benar. Pendapat yang sahih bahwa Allah berbicara dengan suara, dengan huruf dan terdengar. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Ya. Berkata Ibnu Jarir, ay khalifatan minni yakhlufuni fil hukmi baina khalqi. Artinya, ya khalifah dariku yang akan menggantikan aku dalam masalah menghukumi di antara manusia. Yang artinya bahwasanya manusialah yang akan apa? Menghukumi bumi ini. Manusialah yang akan memanage bumi ini untuk keperluan-keperluan mereka sendiri. Ya. Maka dari itulah disyariatkan dalam Islam untuk ada kepemimpinan, Pak. Dalam rangka apa? Ya, menegakkan hukum-hukum yang baik untuk manusia. Dan kewajiban mereka adalah untuk mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala, tentunya pencipta manusia. Ya. Tapi apa kata malaikat? Qalu, kata para malaikat apa? Ataj'alu fiha may yusfidu fiha wa yusfiku dima? Ya Allah, ya, apakah engkau hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, ya Allah? Dari mana malaikat tahu? Padahal kan Adam belum diciptakan, manusia belum diciptakan, tapi malaikat sudah ngomong begitu. Apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini, ya Allah, orang yang akan apa? Berbuat kerusakan, yang akan apa? Mengucurkan darah. Kata Ibnu Katsir, an Ibni Abbas wa Ibni Mas'ud wa gharima minas sahabah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dan yang lainnya dari para sahabat, annallaha a'lamal malaikata bima yaf'alu dzurriyyatu Adam. Bahwa Allah memberitahu kepada malaikat apa yang akan dilakukan oleh anak-anak Adam. Maka malaikat pun berkata demikian. Ya. Sementara Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya sebelum manusia ada di bumi ini ada jin. Dan para jin itu kerjaannya berbuat kerusakan di muka bumi, Pak, dan saling berperang. Maka ketika mereka melihat para jin seperti itu, malaikat langsung berkata, ini enggak bakalan jauh nih dari mereka. Dikiaskan dengan siapa? Para jin itu. Iya. Nah, ini ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Dari Abdullah bin Amr ia berkata, "Kanal jin banul jan fil ardi qabla an yakhluqa Adam bi alfay sanah. Fa afsadu fil ardi wa safaqu ad-dima. Fa ba'atha Allah jundan minal malaika fa darabuhum hatta alhaqum bi jazairil buhur." Ya, ada kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Adalah jin, para jin di muka bumi itu sebelum Allah menciptakan Adam 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sebelum ada Nabi Adam ada, sudah ada para jin. Mereka pun berbuat kerusakan di bumi, mereka mengucurkan darah. Maka Allah kirimkan pasukan malaikat untuk mengusir mereka ke pantai-pantai dan di laut-laut. Iya. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Maka para malaikat berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan di bumi yang sama kayak jin itu?" yang mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi dan mereka pun juga akan mengucurkan darah. Maka Allah berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamu." Sesungguhnya aku lebih tahu apa-apa yang kamu tidak tahu, hai malaikat. Artinya Allah ciptakan manusia ternyata untuk apa? Memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara manusia ada yang beriman, berjihad, beramal saleh. Dan ternyata di antara manusia masya Allah ada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dengan adanya manusia tampaklah mana yang hak, mana yang batil. Siapa pengikut kebenaran, siapa pengikut kebatilan. Iya. Sehingga ya akhal Islam akan terlihatlah hikmah-hikmah Allah dalam penciptaan-penciptaannya. Ya, Allah berikan manusia akal untuk berpikir. Dengan akal itulah manusia berpikir tentang bagaimana penciptaan-ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diteliti pohon-pohonnya, diteliti tanah-tanahnya, diteliti berbagai bahkan sejarah-sejarah masa lalu diteliti oleh para ahli sejarahnya sehingga semakin tampak kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku, kata Allah, mengetahui apa yang kalian hai malaikat tidak tahu. Iya. Allah mengatakan, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yusfidu fiha wa yasfiku dima." Para malaikat berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan mengucurkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak." Sementara kami para malaikat senantiasa bertasbih memuji engkau ya Allah, demikian pula mensucikan engkau ya Allah. Malaikat merasa dengan sebatas mensucikan Allah, memuji Allah itu sudah cukup. Akan tetapi Allah ingin memperlihatkan hikmah yang lain. Dengan diciptakan manusia ada yang lebih dari itu. Apa itu? Mengenal Allah dengan ilmu. Mengenal Allah dengan apa? Dengan ilmu. Makanya kemudian Allah lebihkan dengan ilmu. Iya. Dengan ilmu pengetahuan itu, Pak, masya Allah, manusia menjadi lebih daripada para malaikat. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ayat ini memberikan isyarat, Pak. Iya, bahwasannya, ya pertama keutamaan ilmu. Bahwasannya ilmu itu, Pak, dasar dari segala macam perbuatan. Ya, mana yang lebih baik, ahli ibadah atau ahli ilmu? Jelas jauh. Tugas malaikat apa, Pak? Ibadah. Ya. Adapun manusia ternyata Allah perintahkan untuk nuntut ilmu. Dengan ilmu itu manusia menjadi semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah tapi enggak berilmu itu seperti bulan dibandingkan dengan apa? Ya, bintang. Masya Allah. Dalam satu riwayat yang lain, seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan setelahnya, "Inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adamal asma'a kullaha." Dan Allah pun kemudian mengajarkan ilmu tentang nama-nama seluruhnya. Nah, tampaklah di sini, Pak, hikmah Allah dalam menciptakan apa? Manusia. Allah ajarkan Adam ilmu. Ini yang enggak dimiliki oleh malaikat. Ini yang Allah inginkan dari penciptaan manusia. Makanya apa? Manusia dengan ilmu akan menjadi lebih mulia dari malaikat. Dan manusia tanpa ilmu lebih buruk dari binatang ternak. Berarti kewajiban setiap kita untuk terus menuntut apa? Ilmu. Ya, Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.